بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, walhamdulillah tadi telah kita dengarkan sedikit dari mukaddimah tema kita pada hari ini, yaitu indahnya Islam sesuai dengan apa yang dijalani dan dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya telah kita dengarkan bersama bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai gambaran manusia yang Allah sempurnakan keberadaan beliau sebagai Nabi dan Rasul, yang tidak dibiarkan oleh Allah tetapi melalui bimbingan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak ada satu kebaikan pun yang ada dan mesti disampaikan, mesti dibimbing manusia dengannya, terkecuali beliau sallallahu alaihi wasallam membimbingnya dan mengarahkannya. Tidak ada dari satu pun kejelekan kecuali beliau pasti memperingatkannya. Inilah keadaan beliau, Nabi yang Allah utus ke hadapan kita semua. Dan berkaitan dengan keindahan Islam, maka tentunya kita perlu memulai di sini bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menyifatkan dirinya bahwa Dia maha indah, Dia menyenangi keindahan, sehingga apa yang turun dari sisinya, apa yang datang dari sisinya pasti indah. Kalaupun Dia subhanahu wa ta'ala dengan kesempurnaannya dan dengan kemahaperkasaannya atau maha kuasanya, Dia pun menciptakan sesuatu yang dipandang jelek, sesuatu yang dipandang syar, rusak, itu dengan hikmahnya. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan iblis dengan kejelekannya, dan sebagaimana Allah juga menciptakan yang lainnya dari berbagai macam kejelekan, ini menunjukkan kemahakuasaannya, maha sempurnanya sebagai zat pencipta. Tetapi bukan berarti itu semua mesti kita ikuti, itu semua mesti kita jalani, bahkan sebaliknya, itu semua mesti kita tinggalkan dan itu semua mesti kita jauhi. Sehingga keindahan Islam yang diinginkan adalah apa yang baik, apa yang utama, apa yang terbimbing oleh Islam itu sendiri. Jangankan dalam perkara yang besar, yang berkaitan dengan urusan manusia, urusan negara, urusan kemasyarakatan, atau urusan-urusan yang lain yang bersifat maslahat umum. Dalam urusan yang sekecil, yang dipandang remeh, atau dalam urusan yang paling kecil dan dipandang remeh, Islam yang indah tersebut mengaturnya dan memberikan bimbingan. Tidakkah kita ingat ketika kita masuk ke dalam toilet, kita dibimbing untuk membaca doa, mengedepankan kaki kiri, setelah itu kita menyelesaikan hajat kita dengan segera dan keluar segera dari toilet. Tidakkah kita juga mengingat bahwa ketika terjadinya perhubungan antara suami dan istri, mereka disuruh untuk berdoa, berdoa agar supaya nantinya mereka dikaruniakan keturunan yang saleh. Ini adalah perkara yang sepele, perkara yang hampir boleh dikata kita mungkin tidak memperhatikannya dan tidak meniliknya dengan seksama. Tetapi Islam yang indah, Islam yang lurus, Islam yang sempurna, kita dapati membimbing ke arah tersebut. Kita dapati membimbing kepada kebaikan dan perbaikan. Ke arah kebaikan dan perbaikan. Sebagai contoh tadi, kalau seandainya seorang tidak membaca doa dan tidak mengikuti adab-adab Islam di dalam toilet, mereka akan diganggu dengan kejelekan dan mereka akan terjatuh wal-iyadzubillah di dalam kejelekan. Demikian pula ketika mereka berhubungan suami istri, mereka akan mendapatkan apa yang mereka dapatkan dari kejelekan. Tetapi dengan Islam yang indah, Islam yang baik, kita diajarkan, kita dibimbing, sehingga kita jadi mengerti, oh ini kejelekan yang harus kita tinggalkan. Ini adalah kebaikan yang harus kita kerjakan. Ini adalah keindahan Islam yang kita maksud. Wallahu a'lam bissawab. Demikian lagi, agama Islam yang Allah datangkan ini adalah agama yang Allah cintai. Agama yang Allah cintai, tidaklah Allah mendatangkan sesuatu pada hambanya dalam rangka kemaslahatan dan kebaikan hambanya kecuali dia mencintainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ahabbuddin ila Allah al-hanifiyyah samha." Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang lurus, agama yang memberikan kemudahan bagi pemeluknya. Tentunya kalau kita mencari, tidak lain itu adalah agama Islam. Tidak lain itu adalah agama Islam. Karena agama Islam, agama hanifiyah. Agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Agama Islam adalah agama yang memberi keringanan, kemudahan bagi pemeluknya. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Wa ma yushaddad dina ahadun illa ghalabah." Tidaklah ada seorang yang memberat-beratkan agama ini terkecuali pasti agama akan mengalahkannya. Agama tidak menginginkan keberatan. Agama tidak menginginkan pemeluknya mendapatkan beban. Agama menginginkan, yaitu agama Islam menginginkan agar setiap yang berpegang dengan Islam ini mendapatkan kemudahan dan tentunya dan pastinya terbimbing kepada kebenaran. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, para ulama mereka berupaya untuk mengumpulkan kira-kira apa saja yang masuk dalam keindahan Islam tersebut. Kira-kira apa saja yang masuk dalam keindahan tersebut. Tentunya dengan telaah yang mendalam, dengan telaah yang meluas terhadap Islam itu sendiri, melalui bimbingan kitab Al-Quran, Al-Quranul Karim, dan melalui bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berupaya untuk mengumpulkan beberapa perkara secara globalnya. Di sini mungkin kita akan sebutkan pertama secara global. baru kemudian nanti kita akan sebutkan secara rinci. Namun sebelum kita menyebutkan, kita ingatkan kembali Islam agama yang indah, agama yang Allah turunkan, yang dia sebut dengan nama Islam, Allahu sammakum muslimin. Dia sebutkan kita dengan nama Islam, nama agama kita, yaitu kita adalah sebagai seorang muslim. Tentunya dengan ini, agama ini pasti terbimbing, agama ini pasti baik, tidak pernah mengajarkan kejelekan, karena Allah tabaraka wa taala la yuhibbul fasad. Allah subhanahu wa taala tidak menyenangi yang namanya kerusakan. Maka dari keindahan Islam yang perlu kita ketahui, yang pertama, bahwa Islam adalah agama yang menjaga setetes darah dari manusia. Menjaga tertumpahnya darah manusia. Islam bukan adalah agama yang bermudah-mudahan terhadap darah manusia. Terlebih lagi secara khusus bermudah-mudahan terhadap darah kaum muslimin. Karena siapa yang bermudah-mudah terhadap darah kaum muslimin? Tentunya bukanlah dari bimbingan Islam. Bukanlah dari keindahan Islam. Kalau dikatakan dulu Rasulullah memerangi mereka yang menentang agama Allah, memerangi mereka yang melawan agama Allah, tentunya dapat kita jawab sebagaimana keterangan tadi, karena menentang dan memerangi agama Allah. Ketika mereka tidak menentang dan memerangi agama Allah, maka kita juga mendapati Rasulullah tidak memerangi mereka. Karena itu dalam Islam, berkaitan dengan orang di luar Islam, dibagi menjadi 3 golongan. Yang memerangi, yang tidak memerangi, dan tidak memerangi, ini 2 golongan. Yang mereka dalam perjanjian mendapatkan keamanan, dan mereka mendapatkan suaka. Atau mereka yang berada di dalam wilayah kaum muslimin. Ini tidak diperangi, tetapi mereka yang memerangi, maka tentunya kembalinya kepada apa yang telah dilakukan dulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka memerangi kaum muslimin, maka pada waktu itu kaum muslimin menegakkan jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Demikian. Tetapi ketika mereka tidak memerangi, maka dalam hal ini mereka tidak diperangi. Sehingga agama Islam adalah agama yang menjaga darah. Menjaga darah. Terlebih lagi kaitannya dengan kaum muslimin. Terlebih lagi kaitannya dengan kaum muslimin. Darah mereka adalah sangat mulia untuk ditumpahkan. Untuk diteteskan, darah mereka sangat mulia. Setetes darah kaum muslimin lebih mulia daripada kehormatan Ka'bah Baitullah. Lebih mulia daripada kehormatan Ka'bah Baitullah. Sehingga saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tidak boleh bermudah-mudahan dan tidak boleh meremehkan setetes darah kaum muslimin. Kalau kita katakan Ka'bah Baitullah adalah rumah Allah yang mulia, yang diagungkan, dibesarkan keberadaannya oleh kaum muslimin, sehingga siapa yang menghinanya, melecehkannya, merendahkannya, bahkan berusaha untuk menghancurkannya, tentunya kaum muslimin tidak akan ada yang tega dan tidak ada yang ridha. Tidak ada yang setuju. Tidak akan ada yang setuju. Semuanya menentangnya dan pasti semuanya membelanya. Tetapi bersamaan dengan itu, darah kaum muslim lebih mulia daripada kehormatan Ka'bah. Tetapi hal ini tidak diketahui oleh sebagian besar daripada saudara-saudara kita kaum muslimin. Sehingga kita dapati mereka bermudah-mudah menumpahkan darah kaum muslimin. Kalaupun mereka dengan dalih bahwa mereka ingin katanya memperjuangkan Islam. Namun sungguh itu bukan perjuangan Islam. Karena perjuangan Islam sangat menjaga darah kaum muslimin. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, secara global agama ini dari keindahannya, agama ini adalah agama yang mudah. Agama yang mudah, agama yang tidak membebankan pemeluknya dengan beban yang mereka tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan kepada satu jiwa kecuali jiwa itu mampu untuk memikulnya. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, "I'malu bima tutiqun." Lakukanlah apa yang kalian mampu. Amalkanlah apa yang kalian bisa. Demikian pula kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bisyai fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku memerintahkan kepada kalian sesuatu, aku perintahkan kepada kalian sesuatu perkara, maka fa'tu minhu mastata'tum. Kerja sesuai dengan kemampuan kalian. Agama ini tidak ada memberikan beban kepada pemeluknya dengan beban yang dia tidak mampu. Karena kapan seorang tidak mampu untuk melakukannya, maka dia mendapatkan keringanan. Dia mendapatkan keringanan. Demikianlah yang kita ketahui dari beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita juga baca di dalam ayat, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqalana ma la taqatalana. Ya Allah, janganlah engkau ya Allah memberikan beban kepada kami dengan apa yang kami tidak mampu. Dan seterusnya daripada ayat. Artinya saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama ini adalah agama yang mudah. Agama yang memberikan kemudahan kepada kita semua. Sehingga jangan sampai ada di antara kita yang merasa bahwa agama ini adalah agama yang memaksakan kehendak, adalah agama yang memikulkan beban dengan beban yang berat, tetapi agama ini adalah agama yang mudah. Dan dari keindahan Islam, yaitu agama ini adalah agama yang sempurna. Agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agamaku, dan aku sempurnakan nikmatku, dan aku ridai bagi kalian agama ini. Agama yang sempurna. Orang-orang di luar Islam ketika bertanya, apakah agama kalian mengajarkan semua perkara? Maka dijawab oleh para sahabat, naam, semua perkara. Mereka pun lagi bertanya, hatal khira'ah. Sampai itu adalah tentang khira'ah, yaitu tentang buang hajat diajarkan kepada kalian adab-adabnya. Maka dijawab, naam, benar demikian. Tentunya masalah ini yang tadi kita katakan masalah yang sepele, di sebagian orang mereka melihat masalah ini masalah sepele, tetapi agama yang sempurna ini mengaturnya dan membimbingnya. Ini menunjukkan semua apa yang ada dari perkara kebaikan, maka Islam mencakupinya. Islam mencakupinya. Semua dari perkara maslahat, maka Islam mencakupinya. Semua dalam perkara manfaat, maka Islam mencakupinya. Al-Imam Asy-Syaikh Nasir Sa'di rahimahullahu taala ketika ditanya atau ketika beliau melontarkan pernyataan, apakah apa yang ada dari masani' ad-dunyawiyah sekarang ini, dari peralatan-peralatan yang canggih, dari teknologi yang ada, dari pabrik-pabrik yang dulu tidak ada di zaman Nabi, apakah yang seperti ini juga ditunjukkan oleh Al-Quran, dibimbing oleh Al-Quran? Maka beliau mudah dengan menjawab, semua apa yang bermanfaat, semua apa yang itu adalah kebaikan dalam kehidupan manusia, tentunya selama itu tidak menentang agama, itu tidak melawan agama, maka itu dibimbing oleh Al-Quran. Karena Al-Quran tidak mengharamkan suatu yang bermanfaat, Al-Quran tidak melarang suatu yang bermaslahat, sehingga apa yang ada dari peralatan sekarang, baik itu pesawat, baik itu mobil dari yang lainnya, itu dengan sendirinya dibimbing oleh Al-Quran. Tetapi kalau itu adalah suatu kerusakan, suatu yang tidak membawa manfaat, bahkan membawa kepada kerusakan, maka Al-Quran tidak membimbingnya. Al-Quran tidak mengajarkannya. Demikian beliau sebagai seorang ahli tafsir. Dalam Al-Quran, beliau tulis perkataan ini di dalam kitabnya yang baik tentang usulut tafsir, tentang pokok-pokok penafsiran. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Islam agama yang indah. Islam dari keindahannya adalah agama yang sempurna. Islam dari keindahannya adalah agama yang sempurna. Kemudian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dari keindahan Islam, Islam selalu menjaga kemurniannya dan kesuciannya. Islam selalu menjaga kemurniannya dan kesuciannya. Tidaklah Islam datang pada hari ini dengan apa yang sudah tercampuri. Tidaklah Islam datang pada hari ini kecuali dengan apa yang sudah jelek. Tidak. Tetapi Islam ketika awal pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai agama dari sisinya dan sampai nanti tegaknya hari kiamat, Islam itu tetap sebagaimana adanya dari awal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kita yang menurunkan az-zikra, yakni Al-Qur'an, dan kami pula yang akan menjaganya. Dengan dijaganya Al-Quran, berarti dijaganya agama ini. Karena kalau Al-Quran itu tidak dijaga, berarti Al-Quran itu mudah diroba-roba, mudah diganti-ganti. Dan berarti agama itu pula mudah untuk diroba dan mudah untuk diganti. Tetapi tidak demikian dengan Islam. Islam dari dulu, dari awalnya, dan sampai nanti ditegakkannya hari kiamat, tetap sebagaimana adanya. Tetap sebagaimana adanya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bissawab. Demikian pula Islam dengan kemurniannya. Dengan kemurniannya maka kita dapati dalam Islam tidak menerima segala bentuk macam pemikiran-pemikiran yang mengkaburkan Islam. dari liberal, dari komunis, dari kapitalis, dan dari yang lainnya, dari millatun na'am kuffar, atau dari agama-agama selain dari agama Islam. Islam tidak menerima. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang Allah telah cukupkan agama ini untuk mereka, untuk kita. Karenanya, segala apa yang mengkaburi, mengotori Islam, Islam tidak bersedia menerimanya. Islam tidak bersedia menerimanya. Bahkan tentunya, di antara yang mengotori Islam, kalaupun itu dengan atas nama kaum muslimin, tetapi kalau itu mengotori Islam, maka Islam berlepas diri darinya. Itu bukan dari Islam. Kalaupun yang melakukannya adalah individu Islam, sebagaimana tadi telah kita dengarkan, agama Islam adalah agama yang menjaga darah manusia, kehormatan manusia. Maka apa saja yang mengorbankan darah manusia, kehormatan manusia, itu di luar kemurnian Islam. Di luar kemurnian Islam. Islam adalah agama yang menjaga darah dan kehormatan mereka. Maka kalau ada di sana oknum mengatasnamakan Islam, mencoba mengatasnamakan Islam, lantas mencoba untuk memasukkan pemikirannya dengan memudahkan terbunuhnya dan terjatuhnya korban jiwa atau diambilnya harta, maka itu bukan Islam. Itu bukan Islam. Islam agama yang murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah terus jaga. Walhamdulillah, kalau dulu Allah mendatangkan para nabi dan rasulnya, dan semua nabi dan rasul adalah Islam. Semua nabi dan rasul adalah Islam. Tidak ada nabi dan rasul selain Islam. Kemudian nabi-nabi tersebut dipersaudarakan dengan Islam. Nabi-nabi tersebut dipersaudarakan dengan ikhwan. Dipersaudarakan dengan Islam. Sehingga itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu masyarul anbiya ikhwatun li'allat dinuna wahid." Kami seluruh para nabi adalah dari orang-orang yang bersaudara dari satu asal, yaitu Adam dan Hawa, ibunya satu. Dan agama kami dinuna wahid, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, agama kita satu. Kemudian Allah menjaga ini, agama ini, setelah nabinya atau setelah para nabinya tersebut, Allah datangkan para pewaris nabinya. Sampai datangnya hari kiamat nanti, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, dalam riwayat yang lain yuqatiluna 'alal haq hatta ya'ti amrullah, akan ada selalu umatku yang mereka menzahirkan, menampakkan kebenaran sampai datang hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, mereka memerangi siapa saja yang memerangi kebenaran. Mereka berpegang dan berjalan di atas kebenaran tersebut, memperjuangkan kebenaran tersebut, sampai datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kiamat. Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, murni. Kemudian yang terakhir dari apa yang kita bisa kumpulkan secara global, bahwa Islam atau indahnya Islam, Islam adalah agama yang merespon segala macam bentuk kebaikan. Merespon segala macam bentuk kebaikan. Tadi telah kita terangkan segala manfaat, segala kebaikan pasti didukung oleh Islam. Apa saja kebaikan yang sifatnya itu adalah maslahat dan kemanfaatan manusia, Islam tidak menolaknya. Islam tidak menolaknya, terkecuali apa yang datang dari perkara tersebut merusak agama Allah. Apa yang datang dari perkara tersebut memberikan kejelekan terhadap agama Allah, maka manusia pun menjadi jelek karenanya. Maka Islam menolaknya. Islam menolaknya. Dan semua itu, itulah yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita tema yang ada, indahnya Islam sesuai dengan apa yang dijalani oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah secara global tentang keindahan Islam. Maka tentunya dengan apa yang global yang kita dengarkan tadi, agar supaya kita paham dan mengerti bahwa Islam yang Allah karuniakan kepada kita merupakan karunia yang terbesar yang Allah datangkan kepada kita. Demikian banyak kebaikan, demikian banyak kesempurnaan yang itu menunjukkan indahnya dan baiknya Islam. Maka sangat merugi seorang yang memilih agama dari selain Islam. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yabtaghi ghayral islam adina fala yuqbala min. Siapa yang menginginkan agama dari selain Islam, maka dia tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat nanti wa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti dari orang-orang yang merugi. Rugilah mereka yang memilih agama dari Islam, dari selain agama Islam. Namun kita tentunya tidak diperintahkan untuk memaksakan kepada manusia. Tidak diperintahkan untuk memaksakan kepada manusia. Tetapi kita diperintahkan untuk mendakwakannya kepada manusia. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang paling baik perkataannya dari orang-orang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Dan juga Allah tabaraka wa ta'ala melarang kita untuk memaksakan. Kalaupun kita tahu bahwa Islam itu benar, Islam itu sempurna, kepada mereka yang memang tidak mau menerima Islam dan masih lebih memilih agama yang dia pegangi dari selain Islam. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamtaka bil urwatil wuthqa. Tidak ada paksaan di dalam agama ini. Tidak ada paksaan di dalam agama ini. Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita hanya sekedar mendakwakan kepada mereka. Dan mudah-mudahan mereka yang di luar agama Islam ini dapat menerima dengan baik. Tetapi apabila mereka lebih memilih agama mereka, maka pada saat itu kita katakan, lakum dinukum waliyadin, lana dinuna walakum dinukum. Agama kami, kami dengan agama kami, dan kalian dengan agama kalian. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setelah itu kita dapati para ulama juga memberikan apa yang rinci dari keindahan Islam tersebut yang mungkin kita akan ambil dan butuh kesan bagi kita semua poin per poin dari keterangan-keterangan yang datang berikut ini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita at-taufiq. Mereka mengatakan rahimahumullahu taala, dari keindahan Islam, bahwa Islam itu datang dari sisi Allah. Dan Allah Maha tahu apa yang bermanfaat dan baik bagi hamba-hambanya. Allah Maha tahu apa yang diinginkan dengan kebaikan oleh hamba-hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir." Ketahuilah, Dia Allah Subhanahu wa taala, Dialah Zat yang Maha mengerti, Maha mengetahui dengan apa yang Dia ciptakan, dan Dia Maha lembut lagi Maha mengetahui. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Allah menciptakan hamba-hambanya dan Dia telah menetapkan ketetapan bagi hamba-hambanya. Allah menciptakan apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya dan apa yang mereka mendapatkan manfaat. Allah juga menciptakan kepada mereka segala macam fasilitas yang mereka butuhkan. Kalau ini Allah ciptakan, kalau ini Allah berikan kepada mereka, maka tentunya agama yang Allah peruntukkan bagi mereka adalah sebaik-baik agama. Sehingga itu agama Islam yang Allah datangkan dari sisinya adalah agama yang paling baik. Agama yang paling baik. Kalau sampai ada agama yang paling baik dari selain Islam, tentunya Allah akan memberikan kepada kita agama tersebut. Tetapi tidak ada yang paling baik. Tidak ada yang paling indah, paling sempurna, kecuali Islam. Maka Dia pun memberikan Subhanahu wa taala kepada kita agama ini, yaitu agama Islam. Dia Maha mengerti apa kebutuhan kita. Dia Maha mengetahui apa yang kita hajatkan. Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan agama ini tidak hanya di dunia. Hanya di dunia. Maslahat yang mereka dapatkan bukan hanya di dunia, tetapi maslahat yang mereka dapatkan nantinya kelak di akhirat. Pertaruhan bagi seseorang ketika dia lari dari Islam, berpegang dengan agama lain, dia akan merugi. Dia akan merugi. Maka akan menguntungkannya nantinya di akhirat dengan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, Islam agama yang indah, di mana dengan Islam Allah Subhanahu wa taala menggandengkannya dengan fitrah. Menggandengkannya dengan fitrah. Fitrah manusia yang Allah tetapkan kepada manusia. Fitrah manusia adalah fitrah yang lurus. Terkecuali mereka yang sudah terpengaruhi fitrahnya dengan pengaruh-pengaruh yang jelek. Sebagaimana dalam hadis dinyatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahum yuwahhidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrahnya lurus. Dan sebelum mereka dilahirkan, mereka diambil sumpahnya untuk berislam. Untuk berislam. Menyatakan bahwa adalah Allah Rabbnya. Allah yang semata-mata disembah. Dan berlepas diri dari segala sesembahan dari selain Allah. Setelah mereka mengakui ini, mereka pun dikeluarkan dari rahim ibunya. Lurus dengan fitrahnya. Tetapi kemudian nantinya mereka terpengaruh dengan apa yang mempengaruhinya. Karena itu, kalau di sana didapati suatu yang menyelisih fitrah, maka akan dikatakan itu menyelisih Islam. Itu menyelisih Islam. Islam adalah agama fitrah. Jadi indahnya Islam, Islam adalah agama fitrah. Yang dia bersama dengan hamba-hamba Allah pada asalnya. Pada asalnya. Memerintahkan kepada peribadatan kepada Allah, meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudaraku sekalian yang kami muliakan dan kami cintai, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Demikianlah fitrah Allah yang Allah turunkan, yang Allah tetapkan kepada manusia. Yaitu agamanya ini. Agama fitrah. Agama fitrah. Kemudian pula poin yang berikutnya, bahwa agama, indahnya dari agama ini atau keindahan agama ini yang dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa agama ini serius di dalam membina akal, membimbing akal, serius di dalam membina dan membimbing akal agar supaya menjadi pintar dan lurus. Tidak di atas kebodohan. Tidak di atas kebodohan. Karenanya Islam tidak mengenal kebodohan. Islam tidak mengenal kebodohan. Doa Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rabbi zidni ilman. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu. Berikanlah kepada kami ilmu. Dikatakan oleh para ulama, para nabi dan para rasul tidaklah berdoa dengan suatu apa yang paling bermanfaat untuk diri mereka dan agama mereka. Kalau mereka meminta ilmu, maka itu adalah suatu yang paling bermanfaat untuk mereka. Suatu yang paling berharga untuk mereka. Mereka tidak meminta harta. Ya Allah, tambahkanlah hartaku. Ya Allah, tambahkanlah kekayaanku. Tidak. Tetapi mereka, Rabbi zidni ilman. Mereka meminta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan tentunya kepada kita semua, kalau nabinya, rasulnya meminta ilmu, berarti tidak membenarkan yang namanya kebodohan. Bahkan terlebih lagi, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Sehingga itu, Islam yang indah Yang dijalani oleh beliau adalah Islam yang menggambarkan bagaimana mereka membimbing akal pikiran mereka supaya mengerti kebenaran dengan ilmu. Ilmu agama, dan tidak membenarkan mereka untuk bermasa bodoh sehingga mereka menjadi seorang yang bodoh dan tidak mengerti apa-apa. Hal yastawil basir wal a'ma? Apakah sama orang yang bisa melihat dengan orang yang buta? Orang yang bisa melihat itu adalah orang yang berilmu. Orang yang buta itu adalah orang yang tidak berilmu. Tentunya jawabannya tidak sama. Tentunya jawabannya tidak sama. Jangankan dalam ilmu agama, ilmu dunia. Seorang yang tidak mengerti ilmu pengetahuan, maka akan dinilai rendah dengan orang yang memiliki ilmu. Bahkan apa yang diketahui daripada ilmu dengan tabiatnya. Kambing jantan dengan kambing betina. Tentunya seorang dengan ilmunya mengetahui ini kambing jantan dengan kambing betina. Terpuji dia. Tetapi kalau dia tidak bisa membedakan antara kambing jantan dengan kambing betina, dia tentunya akan rendah. Kalau demikian ini keadaannya, maka agama perlu untuk kita ketahui, perlu untuk kita ilmui. Akal yang Allah anugerahkan kepada kita ini untuk kita bimbing, untuk kita arahkan untuk mengerti agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Talbisul Iblis mengatakan, dari nikmat dan karunia Allah kepada manusia, Allah berikan akal mereka untuk benaran. Sebagaimana matahari di siang hari menyinari sehingga mereka dapat melihat dengan matahari tersebut, maka demikianlah fungsi akal. Demikianlah fungsi akal. Mereka dapat melihat keindahan, kebaikan, dan tentunya hal ini dengan ilmu. Hal ini dengan ilmu. Islam tidak membenarkan kebodohan. Islam tidak membenarkan yang namanya ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Islam tidak membenarkan suatu yang dibangun dengan ikut-ikutan semata. Karena bapakku melakukan ini, saya juga melakukan ini. Tidak dibenarkan. Tetapi Islam mengajarkan kita untuk berpegang dengan dalil. Dengan dalil, itulah Islam yang indah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang di situ ada dalilnya, maka itulah yang perlu dan wajib kita jalani. Apa yang tidak ada dalilnya, maka mesti untuk kita tinggalkan. Tidak dibenarkan kita ikut-ikutan. Tidak dibenarkan kita untuk bermasa bodoh atau bodoh. Dan tidak pula dibenarkan untuk kita ikut-ikutan. Wallahu a'lam bisawab. Allah juga subhanahu wa ta'ala berfirman, hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Apakah sama mereka orang-orang yang mengetahui dan mereka orang-orang yang tidak mengetahui? Tentunya jawabannya tidak sama. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jadi Islam yang indah mengajarkan kita untuk mengerti Islam itu dengan sendirinya. Mengilmuinya, mempelajarinya. Membimbing kita dengan akal kita untuk memikirkan. Dan tidak membenarkan kebodohan. Tidak membenarkan ikut-ikutan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau yang mendapatkan keislaman, mengajarkan kepada para sahabatnya. Tidak lantas beliau mengatakan, ikuti saya saja, tidak perlu kalian tahu dan tidak perlu kalian bertanya. Tetapi beliau mengajarkan kepada mereka ilmu, sehingga para sahabat kalau tidak tahu bertanya kepada bertanya kepada Nabi, kenapa demikian, kenapa demikian. Nabi pun menjelaskan. Demikianlah Islam. Islam yang indah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mungkin kita memberikan contoh dari apa yang telah kita dengarkan dari penyampaian bapak-bapak kita tadi, atau apa yang telah kita dengarkan sebelumnya, sebagai bentuk contoh misalnya. Narkoba. Apakah ini dibolehkan atau tidak di dalam Islam? Coba kita berpikir dengan ilmu kita. Tentunya hal ini dengan akal yang sehat, akal yang terbimbing, akal yang dipimpin oleh ilmu, dia akan mengatakan tidak diperbolehkan. Haram. Tidak ada orang yang memperbolehkannya kecuali dari orang-orang fasik, dari orang-orang kafir. Adapun kaum muslimin mengharamkannya. Jangankan narkoba, yang bentuknya sifatnya muskir, memabukkan dari minuman tuak, diharamkan. Apalagi sifatnya narkoba yang sampai membawa kepada kematian. La tulku aydiyakum ila tuhluka. Janganlah kalian menarik diri kalian kepada kebinasaan. Contoh yang lain tentang perampokan, begal, tentang perbuatan-perbuatan yang sifatnya jahat. Orang yang akan mempelajari Islam tentunya dia akan meninggalkannya jauh-jauh, karena dia dapati agama ini tidak membimbing demikian. Tetapi orang yang tidak mengerti Islam dapat dengan mudah dibawa kepada itu semua. Ini sebagai bentuk contoh. Yang mudah-mudahan dengan contoh ini kita semua bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan kepada kita akal yang sehat, akal yang terbimbing, yang kita latih dengan menuntut ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dari indahnya Islam yang dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Islam itu adalah agama yang dibangun di atas akidah yang benar dan berjalan di atas syariat yang sempurna. Rabbnya satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, dan nabinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib mereka ikuti. Wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh nabi maka ikutilah, apa yang dilarang oleh Rasulullah maka jauhilah. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita. Islam agama yang dibangun di atas akidah yang benar. Karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali beliau diutus sebagai nabi dan rasul, beliau mengajak manusia untuk meluruskan akidah mereka, membenarkan akidah mereka agar mereka berjalan di atas akidah yang benar, bukan berjalan di atas akidah yang salah. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam memerangi segala macam bentuk akidah yang menyimpang dari akidah Islam. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mempersaksikan bahwasanya tidak ada Allah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi dan Rasulnya. Kapan didapati dari mereka menyembah daripada berhala, berkeyakinan kepada berhala, maka diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya sebagai kaum muslimin yang mengatakan dirinya mereka berislam, hendaknya mereka berakidah dengan benar dan baik dan semata-mata berada di atas syariat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berjalan di atas agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sampai mereka mengatakan berislam tetapi mereka memiliki rob dari selain Allah Subhanahu wa taala. Memiliki berhala yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mereka mengatakan Islam tetapi mereka dijajah oleh para berhala-berhala tersebut sehingga mereka ruku dan sujud di depan berhala-berhala tersebut. Atau mereka dipaksa untuk meyakini bahwa berhala-berhala tersebut bisa memberikan manfaat, bisa mendatangkan, bisa menolak mudarat. Tetapi Islam agama yang berjalan di atas akidah yang benar, yaitu menyembah hanya kepada Rabb yang satu, tidak kepada selainnya. Karena itu dalam pengertian Islam yang kita sebut agama kita adalah agama Islam, kata para ulama, al-islamu al-istislamu lillahi bitauhidi wahdahu wal-inqiyadu lahu bitta'ah wajitinab manaha anhu wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah, kalau kita mengatakan diri kita Islam, maka ini adalah arti Islam. Islam itu adalah kita sepenuhnya tunduk menerima Allah dengan mentauhidkannya. Sepenuhnya tunduk menerima Allah dengan mentauhidkannya. Dengan mentaatinya. Dengan menjauhi larangannya. Dan berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah. Dan pelaku-pelaku kesyirikan. Demikian Islam. Kalau di sana ada yang berislam tapi melakukan kesyirikan, maka Islam berlepas diri darinya. Karena Islam tidaklah bisa dipaksakan dan disejajarkan dengan kesyirikan. Tidak bisa. Kita hanya diberikan pilihan, mau Islam atau mau syirik. Kalau mau Islam, tinggalkan kesyirikan. Kalau mau syirik, Anda harus melepaskan Islam. Anda harus melepaskan Islam. Demikian. Jadi agama Islam adalah agama akidah. Indahnya Islam adalah agama akidah. Yaitu yang menempatkan bahwa seorang hamba hanya menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada yang menjajahnya. Tidak ada yang memperbudak dia. Dia hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala saja. Demikian. Dan bahwa Islam adalah agama yang berjalan di atas syariah. Segala aturannya diatur. Tidak ada di dalam Islam yang tidak teratur. Tidak ada di dalam Islam yang tidak teratur. Semuanya diatur. Semuanya dibimbing. Sebagaimana telah kita ulangi dan kita sebutkan di awal-awal tadi. Semuanya dibimbing. Semuanya diatur. Diatur dengan syariat. Diatur dengan agama ini. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam agama yang indah, agama yang disebutkan oleh Allah agama yang adil. Agama yang adil. Tidak ada keadilan di luar Islam. Tidak ada keadilan di luar Islam. Sebagai contoh, orang-orang Yahudi kalau mendapati para pendeta mereka dan pembesar mereka melakukan kesalahan, mereka tidak akan menghukumnya. Tetapi kalau mendapati kesalahan dari kalangan du'afa mereka, mereka akan menghukumnya. Itu menunjukkan tidak adilnya. Karena mereka membedakan antara pembesar, antara mereka para pendeta, dan mereka yang tidak memiliki jabatan sebagai pembesar dan tidak memiliki tempat sebagai pendeta, rahib. Tidak demikian dengan Islam. Siapapun dia, dia akan disikapi dengan adil, dengan seadil-adilnya. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan karib kerabatnya sampai kepada Fatimah, anak putri beliau yang beliau cintai. Wahai pamanku, disebutkan satu persatu Abbas. Wahai bibiku, Safiyyah, dan seterusnya disebutkan satu persatu. Sampai disebutkan Fatimah. Wahai anakku Fatimah bintu Muhammad. Apa yang kalian inginkan dariku mintalah. Tetapi adapun urusan kalian di hadapan Allah, maka kita tanggung masing-masing. Saya tidak bisa memberikan manfaat kepadamu. Ini Nabi dan Rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala angkat sebagai Nabi dan Rasul. Tidak bisa memberikan kepada kerabatnya, kepada anaknya. Dan dalam riwayat disebut, kalau seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri dan harus dipotong tangannya, maka akan dipotong tangannya. Tentunya ini dalam syariat Islam. Inilah adil. Seperti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan. Inna allaha ya'muru bil adil. Allah memerintahkan dengan keadilan kepada kalian. Atau kalian agar berbuat adil. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Idza kuntum fa'lu walau kana dha qurba. Apabila kalian berkata dan mesti menetapkan satu keputusan, maka putuskanlah dengan adil, walaupun itu berkaitan dengan karib kerabat kalian. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Islam yang dibawa oleh Nabi kita sehingga banyak diterima oleh manusia dengan keindahannya adalah karena termasuk di dalam keindahannya itu adalah keadilannya. Yang seandainya manusia betul-betul berpegang dengan Islam, maka mereka akan berlaku adil dan dituntut adil. Jangan sampai karena kebencian kepada satu kaum, kepada ketidaksenangan kepada satu kaum, lantas kita tidak berlaku adil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Jangan sampai karena kamu tidak suka kepada satu kaum, kamu benci kepada satu kaum, kamu sampai tidak berbuat tidak adil kepada mereka. Tetapi berbuat adillah karena itu lebih dekat dan mendekati kepada ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang paling adil didapati dari agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Karenanya tadi telah kita contohkan, di luar sana seperti Yahudi, mereka berlaku tidak adil. Demikian pula Nasara, mereka berlaku tidak adil. Maka agama yang paling adil, paling benar, paling lurus, tidak mengandalkan perasaan, tidak mengandalkan hawa nafsu, adalah agama cuma mungkin. Didapati sebagian orang yang mengatakan Islam, tetapi bisa kita katakan mereka sebagai oknum. Mereka tidak berbuat adil. Sehingga mencemarkan agama yang indah ini. Sehingga mereka melihat Orang-orang di luar Islam sana, ternyata Islam sama dengan kita, tidak seperti apa yang kita ketahui bahwa Islam itu adalah agama yang adil. Maka kita katakan maaf, tidak demikian dengan Islam. Apa yang Anda lihat itu adalah oknum, itu adalah orang-orang yang tidak membawakan Islam dengan sebenar-benarnya. Islam adalah agama yang adil. Agama yang adil dan selalu mengedepankan keadilan. Demikian keindahan Islam. Karenanya tadi kita katakan Rasulullah saja kepada karib kerabatnya berbuat adil. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha memecahkan piring istri beliau yang lain. Di saat istri beliau yang lain mengirimkan makanan untuk Rasulullah, tetapi dipecahkan oleh Aisyah. Dipecahkan oleh Aisyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suami dan sebagai seorang pemimpin berlaku adil, menyuruh Aisyah untuk mengganti piring yang dia pecahkan. Dalam keadaan Aisyah siapa? Adalah istri Nabi yang paling beliau cintai. Di antara semua istri Nabi, Aisyah adalah ahabbu imra'ah, ahabbun nisa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah adalah orang yang paling sangat dicintai oleh Rasulullah, tetapi ketika Aisyah berbuat salah, merusakkan kepemilikan orang lain, yang walaupun itu adalah istri beliau juga, dituntut Aisyah untuk menggantinya. Untuk menggantinya. Inilah keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, keindahan Islam adalah dengan keadilannya. Keindahan Islam dengan keadilannya. Jadi latih diri kita, bimbing diri kita untuk berlaku adil. Jangan kita berbuat semena-mena dan berlaku zalim. Jangan kita berbuat semena-mena dan berlaku zalim. Dari apa yang dimiliki saudara kita boleh kita rusak. Dari apa yang seharusnya demikian keadaannya kita langgar, ini tidak adil namanya. Tidak boleh. Kalau Anda ingin dilihat menjadi seorang muslim yang indah dengan keislamannya, maka berlakulah adil. Karena itulah Islam yang indah. Itulah Islam yang indah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian, saudaraku sekalian yang kami muliakan dan kami cintai, Islam yang indah adalah Islam yang selalu menjaga ukhuwah imaniyah. Ukhuwah imaniyah, ukhuwah yang jujur dan benar, benar mengakui persaudaraan dia dengan saudaranya sesama kaum muslimin, sesama kaum mukminin. Innamal mu'minuna ikhwah. Mereka kaum mukminin satu dengan yang lainnya adalah bersaudara. Mereka tidak membedakan antara si kaya dengan si miskin. Mereka tidak membedakan antara ras yang satu dengan ras yang lain. Mereka tidak membedakan antara mereka yang mendapatkan kedudukan atau jabatan dengan mereka yang tidak mendapatkan kedudukan ataupun jabatan. Mereka tidak membedakan antara warna kulit. Mereka tidak membedakan antara suku. Mereka tidak membedakan antara apa saja yang menjadi sebab perpecahan persaudaraan mereka sesama kaum mukminin, sesama kaum muslimin. Karenanya tidak dibenarkan seorang muslim yang satu dengan muslim yang lain saling menghinakan dan saling merendahkan. Bihasabi imri'in muslim ayyahkira akhahu. Cukup bagi seorang muslim untuk merendahkan saudaranya, cukup. Artinya tidak boleh. Jangan sampai mereka melakukannya. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela mencaci seorang muslim adalah perbuatan kefasikan. Dan kalau sampai kepada membunuhnya, memeranginya, ini adalah dari amal-amal yang menyeret kepada kekufuran, yang bisa menyeret kepada kekufuran. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keindahan Islam karena mereka bersaudara. Mereka bersaudara dipersatukan dengan iman. Ketika Abu Muawiyah berada di sisi Heraklius, Raja Romawi yang juga Raja Nasara, ditanya oleh Kaisar Roma ini, apa yang kau dapati pada orang yang mengaku Nabi tersebut? Maka diceritakan orang yang mengaku Nabi ini demikian, demikian, demikian, sampai pada perkataan, saya dapati di sisi mereka kalangan du'afa'ul qaum, orang-orang yang tidak memiliki kedudukan kecuali dari kalangan orang-orang fuqara masakin. Semua apa yang disampaikan Abu Sufyan benar adanya apa yang dia dapatkan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi apa jawaban Kaisar Roma ini, Heraklius? Bukan dia mencibir dan meremehkan, tetapi dia katakan, kalau demikian apa yang kau katakan terhadap Abu Sufyan, kalau benar demikiannya engkau katakan bahwa Nabi yang diutus yang mengaku Nabi tersebut demikian, maka dia benar-benar adalah Nabi sebagaimana Isa yang diutus, sebagaimana Nabi Isa yang diutus. Semenjak itu Abu Sufyan yang tadinya ingin menyampaikan dengan benar dalam tujuan dan dalam rangka agar ditolak keislaman, pengakuan Nabi, malah dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia ceritakan ketika dia telah menjadi Islam, bahwa dulu saya berhadapan dengan Heraklius demikian. Dari kisah ini disebutkan tadi apa yang telah kita dengarkan. Beliau dikelilingi oleh orang-orang du'afa, orang-orang fakir fuqara. Maka karena itu, dari persaudaraan Islam tidak melihat apakah dia itu orang kaya atau orang miskin, selama dia adalah seorang muslim mengaku berislam, beriman, maka dia itu adalah saudara kita walaupun tidak satu nasab kita. Tetapi kalaupun dia nasab kita, tetapi dia adalah orang yang mengkufuri Allah, maka dia bukan saudara kita walaupun satu nasab kita. La tajidu qauman yuhibbuna man hadda Allah wa rasulah walau kanu aqraba qarib. Tidaklah didapati seorang mencintai kaum yang mengaku beriman lantas dia mencintai orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia mencintai orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Jadi kalaupun dia satu nasab, tetapi dia bukan muslim, dia bukan saudara kita, bukan saudara kita tentunya seagama, kalaupun mungkin saudara kita senasab. Demikian. Mereka bersaudara. Bersaudara, bercinta kasih sayang. Karena dengan persaudaraan ini mereka diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan persaudaraan tersebut mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmatul ukhuwah. Nikmat bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan antara sesama kaum muslimin, sebagaimana telah kita dengarkan tadi, perlu berbuat adil, tidak boleh meremehkan. Ini tentunya mengikat persaudaraan yang ada. Mengikat persaudaraan yang ada. Tidak boleh mencederainya. tidak boleh mencederainya dengan mencurigai, dengan memata-matai, dengan mencoba mencoreng dan mencari aibnya. Tidak boleh. Haram bagi seorang muslim mencederai persaudaraannya dengan melakukan apa-apa yang dilarang tadi. Bahkan wajib baginya untuk menjaga persaudaraannya bersama saudaranya. Maka kalau kita lihat para sahabat Nabi yang mereka bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, didapati keindahan Islam itu. Bagaimana tidak mereka rela berkorban kepada saudaranya dengan apa yang mereka sendiri membutuhkannya. Suatu waktu di dalam peperangan berjihad di jalan Allah, mereka yang terkena dengan luka-luka sayatan pedang dan tentunya tusukan tombak ataupun tusukan anak-anak panah, dirawat dengan perawatan. Di antara mereka ada yang parah dan ada yang enggak. Tetapi yang parah menyerahkan kepada yang tidak parah dalam pengurusan. Didapati mereka demikian sampai pada taraf ketika diberikan kepada mereka air, maka yang si A yang terluka ini menyerahkan kepada saudaranya padahal dia membutuhkan. Dan akhirnya air itu beredar, yang pada kemudian merenggut nyawanya. Tetapi ini menunjukkan bagaimana persaudaraan tersebut. Dia merasa bahwa saudaranya adalah jiwanya sendiri. Saudaranya adalah jiwanya sendiri. Kalau saudaranya sakit, dia merasa sakit. Kalau saudaranya senang, dia merasa senang. Demikian mukmin. Tetapi mungkin karena kita kurangnya iman dalam masalah persaudaraan ini, dengan saudara kita, kita lebih mengedepankan diri kita. Lebih mengedepankan diri kita. Maka tentunya dalam kajian yang baik ini, kita mengajak diri kita untuk memperhatikan saudara kita. Mengedepankan saudara kita. Bukan berarti kita tidak memenuhi hak diri kita. Tetapi kita mengedepankan mereka, juga kita memenuhi hak diri kita. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah persaudaraan itu. Karenanya orang-orang di luar Islam sana ketika melihat persahabatan Nabi dengan para sahabatnya dan sahabatnya dengan para sahabatnya, mereka merasa iri. Demikian indahnya keberislaman tersebut. Demikian indahnya dan tulusnya keberislaman tersebut dengan persaudaraan mereka. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang kita dapati dari indahnya Islam, yaitu mereka selalu menjaga ukhuwah mereka. Di saat sekarang ini persaudaraan itu begitu mahal. Persaudaraan begitu mahal. Seorang karena memiliki jabatan menjatuhkan kehormatan saudaranya. Seorang karena memiliki tempat dan kedudukan menjatuhkan kehormatan saudaranya. Bahkan sampai taraf waliyadzubillah menghalalkan nyawa saudaranya. Ketika kita tanya, Anda siapa? Atau agama Anda apa? Maka dia akan menjawab dengan bangganya, agama saya apa? Islam. Islam tidak membenarkan perbuatannya. Tetapi sebaliknya, dengan apa yang dia miliki daripada kedudukan, dia membantu saudaranya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Seorang akan dibantu, ditolong oleh Allah, dinaungi oleh Allah kalau dia menolong saudaranya. Demikian. Mangkarroba kurbat, mangkarroba kurbah limu'minin. Siap manfarroja kurbah limu'minin. Siapa yang melapangkan kesempitan, satu kesempitan bagi seorang mukmin di dunia ini, farra kurbat yaumal qiyamah, Allah akan melapangkan dia dari segala macam kesempitan di hari kiamat. Dan siapakah yang mau mendapatkan kesempitan di hari kiamat? Tidak ada di antara kita yang setuju kalau kita mengatakan saya mau dapat kesempitan di hari kiamat. Jangankan di hari kiamat, di dunia ini Anda tidak mau disempitkan. Anda tidak mau diberikan beban yang berat. Bagaimana dengan hari kiamat? Hari yang amat dahsyat. Hari hisab, perhitungan nanti. Tidak ada yang mau. Tetapi bagaimana itu bisa kita terlepas darinya? Maka sering-seringlah membantu, sering-seringlah meringankan saudaramu. Siapa yang meringankan saudaranya dengan satu keringanan saja, maka dia akan diringankan oleh saudaranya. Dia akan diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan banyak keringanan nantinya di hari kemudian. Di hari yang tentunya semua tidak akan bisa menolak dari azab dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Dia saling membantu, saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi, saling melapangkan urusan saudaranya. Itulah gambaran mukmin dengan keislamannya yang dikatakan dengan ini, demikianlah indahnya Islam. Demikianlah indahnya Islam. Kemudian dari keindahan Islam, Islam adalah agama yang sesuai dengan semua zaman. Sesuai dengan semua zaman. Layak, pantas dengan dengan zaman dan tempat. Di seluruh tempat penjuru dunia. Tidak ada yang tidak layak, tidak ada yang tidak pantas. Agama Islam adalah agama yang layak, yang pantas. Sampai ditegakkan di hari kiamat nanti. Maka barang siapa yang mengatakan Islam adalah agama yang kurang, tentunya berarti dia ingin menuduh Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kepada hamba-hambanya agama yang tidak layak, agama yang kurang. Sehingga dari keindahan Islam, tidak ada Islam yang kurang, kurang pantas. Tidak ada Islam yang ketinggalan, ketinggalan zaman, tidak ada. Tidak ada Islam yang ketinggalan zaman. Bahkan Anda yang ketinggalan zaman. Karena Islam sudah berbicara dari awal diciptakannya Adam sampai akhir perkara. Sampai mereka masuk ke dalam surga. Surga Allah. Islam membicarakan ini. Anda yang ketinggalan zaman. Bukan Islam. Islam layak untuk segala keadaan, segala tempat, segala zaman. Ini indahnya Islam. Kalau ada di sana, selain daripada Islam, maka tentunya boleh kita katakan demikian, berarti Islam bukan agama indah. Tetapi tidak didapatkan. Tidak ada agama yang cocok dengan setiap waktu. Likulli zaman wa likulli makan. Tidak ada. Hanyalah Islam. Agama yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Karenanya seorang muslim jangan dia rendah dan merendah dengan membawa keislamannya. Jangan dia kurang percaya diri membawa keislamannya. Sekarang ada Islamophobia. Islamophobia. Dia merasa minder kalau menyebutkan dia dari Islam. Terlebih lagi di sana diobok-obok keislaman. Islam itu demikian, demikian, demikian. Islam itu gambaran identitasnya dengan terorisme dan yang lainnya. Kita sudah katakan Islam tadi menjaga apa? Menjaga darah. Anda tidak boleh atau kita tidak boleh hadirin merasa minder dengan keislaman kita. Tetapi kita bangga persaksikan bahwa kita adalah muslim. Muslim yang membawa agama yang indah. Apa yang dilakukan dari orang-orang yang merusak dan menodai Islam itu bukan dari Islam. Islam tidak demikian. Karenanya Islam yang indah tersebut cocok untuk segala zaman dan cocok untuk segala waktu. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan dari beberapa poin yang telah kita ambil tadi memberi manfaat yang banyak, sebagaimana dengan apa yang kita inginkan dari tema indahnya Islam, indahnya Islam sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.